Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang tidak ada yang pantas dan berhak dipuji kecuali Dia subhanahu wa ta'ala. Di hari ini kita bertemu dalam kajian rutin kita, kajian rutin Sabtu Ahad. Mudah-mudahan rutinitas kita ini ternilai sebagai amalan ibadah di sisinya subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan amalan ini ikhlas sehingga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal makbul. Kemudian di hari ini kita melanjutkan kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid yang ditulis oleh Imam Taqiyuddin Ahmad Ibnu Ali Al-Miqrizi rahimahullahu taala, yang beliau lahir dan wafat di tahun 766 dan wafat di tahun 854 Hijriyah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pula dari kitab yang baik ini membimbing kita di dalam beragama dengan agama yang benar, dengan pengamalan yang benar, dan tentunya menjadikan keyakinan kita lurus dan terbimbing. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik. Qala rahimahullahu ta'ala al-imam Taqiyuddin al-Miqrizi rahimahullahu ta'ala al-Syafi'i, beliau mengatakan وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا عن الله فليتدبر العاقل هذا وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه بل قد سأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه ويكون منعه منها حماية له وصيانة والمعصوم من عصمه الله والإنسان على نفسه بصيرة. Berkata beliau rahimahullahu ta'ala, demikianlah setiap siapa yang meminta kepada Allah dan meminta pertolongannya namun terhadap apa yang tidak menjadikan atau menolong orang tersebut untuk taat kepada Allah, dia meminta kepada Allah atau meminta pertolongan kepada Allah terhadap perkara yang tidak membantu dia di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana su'aluhu mub'idan 'anillah. Maka permintaan hambanya ini bahkan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang meminta kepada Allah agar dia ditolong oleh Allah dengan perkara yang tidak membantu dia untuk semakin taat, semakin tunduk kepada Allah, maka permintaannya ini bukan mendekatkan dia kepada Allah, tetapi bahkan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia tidak meminta agar dia semakin taat, semakin mendekat, atau semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan seluruh perkaranya. Contoh yang paling baik dalam masalah ini adalah ashabud dunya. Dia minta agar diberikan rezeki oleh Allah, tetapi bukan dengan rezeki ini dia untuk tunduk kepada Allah. Dia semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, tetapi dengan rezeki ini dia ingin kaya. Dia ingin segala kebutuhannya tercukupi. Maka permintaannya ini bukan mendekatkan dia kepada Allah, bukan membawa dia untuk semakin dekat kepada Allah, karena seorang hamba sesuai dengan permintaannya. Seorang hamba sesuai dengan permintaannya. Dia ingin kaya, dia ingin memiliki harta, atau dia ingin mendapatkan sesuatu yang lain. Allah yang maha kaya, Allah yang maha mencukupi, Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah membiarkan hambanya pastinya akan memberikan apa yang hamba itu minta. Hanya saja hamba yang sifatnya seperti ini, dia diberikan dengan apa yang dia minta, tetapi bukan dengan pemberian Allah ini mendekatkan dia dan membawa dia untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibantu Tuhan. Wallahul musta'an. Maka kata beliau, falyatadabbiril aqil. Hendaknya orang yang berakal dia berpikir, dia mencermati keadaannya. Karena seorang apabila dia mendapatkan apa yang dia dapatkan bukan semakin dekat dia dengan Allah, ya percuma dan merugi. Percuma dan merugi. Lihatlah Nabi Sulaiman, Allah berikan kekayaan al-mulk yang kekayaannya luar biasa, tetapi dia menginginkan dengan kekayaan ini dia semakin tunduk, dengan kekuasaan ini dia semakin taat. Wa an a'mala amalan tardah, atau awaan amala agar saya beramal dengan amal atau amal saleh yang engkau ridai ya Allah. Demikianlah seharusnya kita. Ketika kita meminta ya Allah berikanlah saya harta misalnya, jangan kita cukup dengan permintaan kita tersebut demikian saja. Tetapi tidak mengapa kita meminta harta, meminta kecukupan dari Allah, tetapi tentunya kita ikat dengan keinginan yang baik, maksud dan tujuan yang baik. Ya Allah, mudah-mudahan dengan harta yang cukup tersebut saya semakin taat, semakin beribadah kepadamu, memenuhi hak-hak siapa yang memiliki hak, menunaikan hak-hak siapa yang menunaikan hak dengan harta tersebut. Maka hamba tentunya akan diberikan sesuai dengan apa yang dia minta. Karena itulah orang kaya yang memiliki harta di dunia berlimpah, ketika dia minta ditambahkan hartanya, Allah tambahkan hartanya. Tapi karena dia sekedar meminta ditambahkan hartanya, Allah sekedar menambah hartanya. Apakah orang kaya ini lantas tunduk kepada Allah dan patuh kepada Allah? Tidak. Dia bahkan semakin jauh. Ibadah yang berkaitan dengan ibadah badannya tidak tertunaikan, berkaitan dengan ibadah dengan hartanya juga tidak tertunaikan. Bukan semakin dekat dia dengan Allah, tapi semakin jauh. Walaupun dia meminta, ya Allah, berikanlah saya harta, berikanlah saya, cukupkanlah saya dengan kecukupan. Tetapi dia tidak meminta dengan harta dan kecukupan tersebut untuk semakin dekat, semakin taat, semakin beribadah kepada Allah. Agar kita mencermati keterangan ini. Siapa mencermati, tentunya dia akan mendapatkan perkara yang sebaik-baiknya berkenaan dengan dirinya, urusannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wal-ya'lam anna ijabatallah li su'ali ba'di sa'ilin. Dan ketahuilah bahwa pengabulan Allah terhadap permintaan sebagian orang-orang yang meminta, hamba-hambanya meminta kepadanya dengan penuh permintaan, segala macam permintaan diperhadapkan kepada Allah, diminta kehadapan Allah. Kemudian dari permintaan tersebut, Allah bukan zat yang bakhil, kikir. Allah memberikan kepada hamba-hambanya apa yang dia minta dari permintaannya. Jangankan kepada yang beriman, yang kafir Allah berikan permintaannya. Sehingga orang-orang kafir pun, ketika dia hanya sekedar meminta agar diberikan dunia, Allah berikan dunia itu kepadanya. Demikian semua hambanya, Allah mendengarkan apa yang hambanya minta. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika melihat ini mesti diberikan, maka diberikan. Dia tidak bakhil. Tetapi pemberiannya kepada hambanya tersebut, apabila hamba dengan doanya meminta sesuatu lantas diberikan oleh Allah dengan doa tersebut, laisat li karamatihi alaihi. Ini bukan sebagai bentuk hamba ini dimuliakan oleh Allah. Pemberian Allah kepadanya bukan sebagai tanda bahwa dia dimuliakan oleh Allah. Bal qad sa'yas'aluhu 'abduhul hajah. Bahkan bisa jadi satu waktu seorang hamba berhajat meminta kepadanya dengan hajatnya, fayaqdiha lahu, Allah memberikan hajat yang dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Tapi apa? Wa fiha halakuhu. Apa yang Allah berikan ini karena dia minta, bahkan dengan apa yang diberikan oleh Allah menjadikan dia binasa. Menjadikan dia binasa. Ya, contoh yang paling baik, lihat Qarun. Dia meminta apa? Kekayaan dan harta. Allah berikan kekayaan yang tidak terhingga. Kalau orang sekarang mengatakan kekayaan yang rupiahnya tidak ada serinya, rupiahnya tidak ada serinya, tidak berseri, karena saking banyaknya tidak terhitung. Tetapi apa dengan harta tersebut? Qarun selamat, bahkan fiha halakuhu, dengan harta itu dia pun celaka binasa. Yang memberikan harta siapa? Allah. Dia meminta apa? Harta. Kemudian dengan harta itu, apakah dia selamat? Dia celaka. Dia bersama siapa? Fir'aun. Jadi bisa jadi hamba meminta niatannya untuk dia kaya, niatannya untuk dia banyak harta misalnya. Kita contohkan harta ini karena ini adalah yang paling sering membuat hamba itu tersilaukan. Bagus kalau orang menjadi orang kaya, dalam arti kaya, kaya banyak hartanya. Bagus, bisa begini, bisa begitu. Itu terkadang iming-iming syaitan kepadanya. Tipu daya syaitan kepadanya. Tetapi ketika dia mendapatkan kekayaan, ya dia tidak melaksanakan atau dia tidak mengerjakan apa yang dia tadi pengin begini, pengin begitu, pengin untuk membantu orang-orang miskin, pengin untuk membantu jihad fisabilillah dalam makna jihad secara umum, atau membantu naam apa yang menegakkan agama Allah, siar agama Allah, membantu orang-orang yang perlu dibantu dan seterusnya. Tidak. Dia kumpulkan harta itu untuk dirinya. Dicontohkan seperti ini karena ini suatu yang ma'ruf. Sampai-sampai ada orang setelah mendapat hidayah Allah, ditanya, kemana anda selama ini tidak kelihatan? Saya lagi mengumpulkan harta, mudah-mudahan menjadi orang kaya, dan saya nanti sudah rajin. La ilaha illallah, dapat harta sedikit, belum kaya. Baru sedikit, sudah hilang. Bukan rajin. Maka lihatlah keterangan yang baik ini. Seorang diberikan oleh Allah permintaannya, bukan bahkan menolong dia. Karena memang dia meminta sesuatu yang tidak ingin bertambah ibadahnya, pendekatannya kepada Allah. Bahkan itu mencelakakannya. Beda dengan Nabi Sulaiman yang sudah kita katakan tadi, sebagai bentuk contoh kepada kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dan seterusnya dari doa, ya Allah, berikanlah anugerah kepadaku untuk aku bersyukur dengan apa yang Engkau berikan kepadaku dari nikmat ini. Namanya hamba syakur, itu hamba yang dia mengucapkan dengan lisannya, diikrarkan dengan kalbunya, dan ditambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hamba yang bersyukur. Dengan harta yang Allah berikan, semakin bertambah ibadah, semakin tunduk dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dia ditambah hartanya, atau dia diberikan permintaannya, bukan menyelamatkan dia celaka karenanya. Lantas kata beliau, wa yakunu man'uhu minha himayatan lahu wasiyana. Dan ketika Allah tidak memberikan padanya, menahan pemberiannya, ini dalam rangka menjaga hambanya dan dalam rangka melindungi hambanya. Jadi kalau ada hamba dia meminta lantas tidak diberikan oleh Allah, kalau hamba ini adalah hamba yang sadar dan mengerti Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenali Allah, ketika dia tidak diberikan, dia tidak menggerutu, dia tidak berkeluh kesah, dia tidak memprotes, karena dia faham Allah tidak memberikan himayatan lahu wasiyana, dalam rangka menjaga dirinya, dalam rangka melindungi dirinya. Kenapa? Wal ma'suman 'asamahullah. Orang yang dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah adalah Allah, adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menjaganya. Adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menjaganya. Jadi ketika dia minta, ya Allah, berikanlah kepada saya harta misalnya, kita katakan ini contoh karena tabiat manusia demikian meminta harta. Ternyata tidak diberikan oleh Allah. Allah tahan, tidak memberikan kepada hambanya tersebut. Tidak seperti yang satu tadi, dia meminta harta, diberikan oleh Allah, tetapi dengan harta itu celaka dia. Kalau ini, dia meminta, ditahan oleh Allah. Tetapi dalam rangka perlindungan kepadanya, Allah menginginkan kebaikan padanya. Karena Allah yang maha tahu keadaan hambanya, kalau diberi, hamba ini celaka. Maka Allah tahan, himayatan wasiyanatan lahu, dalam rangka menjaga dia. Wal ma'sum man asamahullah, orang yang dijaga oleh Allah adalah orang yang Allah pilih. Maka ketika dia tidak diberi, dia tidak berkeluh kesah, dia semua menyerahkan urusan itu kepada Allah. Allah yang maha tahu urusannya, perkaranya, dunia dan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Maka wal insanu ala nafsihi basirah, seorang dengan keadaan dirinya, dia sebetulnya bisa melihat apa yang terbaik untuk dirinya, apa yang terbaik untuk dirinya. Wa alamatu hadha annaka tara man sanahu Allahu min dhalika wa huwa yajhal haqiqatal amri idza ra'ahu subhanahu yaqdi hawaija ghairihi sayyi'u dhannuhu atau yasi'u dhannuhu bihi ta'ala wa qalbuhu mahshuun bidzalika wa huwa la yas'ur. Dan sebagai tanda dari keadaan yang kedua ini, yaitu hamba yang dia meminta lantas tidak diberikan oleh Allah karena Allah ingin menjaganya, annaka tara, engkau melihat seorang yang Allah jaga, Allah tidak memberikan karena Allah ingin menjaganya, wa huwa yajhal haqiqatal amri, dia terkadang tidak memahami bagaimana sebenarnya hakikat perkara ini. Bahkan idza ra'ahu subhanahu yaqdi hawaija ghairihi, bahkan ketika dia melihat saya ini sholat, baik ibadahnya, tidak melakukan maksiat, berusaha menghindari apa yang Allah larang, saya minta tidak diberikan si fulan. Dia melakukan perbuatan maksiat, dia lebih banyak melalaikan Allah, meminta kepada Allah, tetapi Allah memenuhi permintaannya. Saya tidak dipenuhi oleh Allah. Idza ra'ahu subhanahu yaqdi hawait, kalau dia melihat Allah memenuhi hajat orang-orang lain, sementara dia tidak, yusi'u dhannuhu bihi ta'ala, dia bahkan apa? Bersu'udzan kepada Allah. Ya Allah, saya kok tidak diberikan ya? Itu diberikan. Ini kalbu kita yang paling dalam demikian. Dia diberikan, masa saya enggak diberikan? Sama-sama meminta, saya sholat, dia tidak sholat. Saya ngaji, dia tidak ngaji. Dia diberikan terus, saya tidak. Yasi'udhanuhu billah, dia bersu'udhan kepada Allah. Wa qalbuhu mahsyun, qalbunya pun terpenuhi dengan itu. Bagaimana sih Allah ini? Adil enggak ya? Baik enggak ya? Su'udhan. Wahuwa la yas'ur. Dan dalam keadaan dia tidak menyangka ini telah melukai, ini telah menodai. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tetapi dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengerti Allah, bahwa Allah itu maha adil, Allah itu mengetahui apa yang lebih baik dari urusan hambanya, apa yang lebih baik, apa yang lebih pantas dari perkara hambanya. Allah tidak akan mungkin memberikan ini, kemudian menahan ini. Ini untuk kebaikan, ini untuk keburukan, tidak mungkin. Allah maha adil. Ma bidhallamin lil abid. Allah tidak menzalimi hambanya sama sekali. Allah tidak pernah menzalimi hambanya sama sekali. Allah bahkan membantu memberikan kepada hambanya apa yang dia butuhkan sesuai dengan maslahat hambanya. Cuma ketika diberikan kepada siapa yang tidak beribadah, bahkan dia kafir, bukan berarti Allah baik dengan orang kafir, tidak baik bagi orang yang beriman karena tidak memberikan kepada orang yang beriman. Tidak demikian. Tetapi Allah dengan hikmahnya memberikan apa yang baik dan menolak apa yang buruk. Ternyata hambanya yang diberikan kekayaan ini bukan semakin taat dia kepada Allah, semakin menjauh kepada Allah, diberikan harta banyak, bukan semakin taat, bukan semakin baik, bukan semakin beribadah, bertambah angku, bertambah sombong di hadapan manusia, membuat dia jauh dari manusia, membuat dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadahnya. Apakah ini yang diinginkan dengan harta tersebut? Tetapi bahkan mereka yang tidak memiliki ditahan oleh Allah karena Allah melihat kebaikan untuk hambanya ini, niscaya Allah akan berikan, tapi kapan waktunya? Itu adalah urusannya Allah. Itu adalah aturannya Allah. Itu adalah sesuai dengan kehendaknya Allah. Kita berprasangka baik kepada Allah, niscaya kita akan mendapatkan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak akan membiarkan hambanya, tidak akan menghinakan hambanya, tidak akan menyia-nyiakan hambanya dengan ibadah, dengan keimanannya. Allah tidak demikian. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga ketika dia tidak mendapatkan, dia tetap berprasangka baik kepada Allah. Walaupun mungkin pernah terjadi, atau satu waktu terjadi, ya Allah kok saya belum diberikan. Mungkin seorang hamba ketika demikian segera kembali kepada Allah. Iya ya, saya ditahan, kalau saya diberikan, ya Allah, saya gak tahu jadi apa sayanya. Kalau saya dapatkan ini yang saya minta, padahal saya lagi butuh waktu itu, kalau saya dapatkan dan diberikan, ya Allah, celaka saya. Demikianlah seorang melihat apa yang Allah berikan dan apa yang Allah putuskan terhadap dirinya dengan keputusan yang sangat baik, agar kita betul-betul kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti ini keadaan kita, kita adalah orang yang paling bahagia hidup di dunia ini. Karena tidak pernah menyalahkan siapa-siapa, dan tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan menjadi orang yang paling lapang bahagia kehidupannya. Dan kita akan mendapatkan pemberian yang terbaik dari Allah pada waktunya. Pada waktunya. Yang jelas, seorang yang berprasangka baik dengan Allah, dia akan mendapatkan Allah sebaik-baiknya terhadap dirinya. Kalau dia belum mendapatkan di dunia ini, dia akan mendapatkannya nantinya di akhirat. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullah. Wa amaratu dhalika. وَأَمَارَةُ ذَلِكَ حَمْلُهُ عَلَى الْأَقْدَارِ وَعِتَابُهُ فِي الْبَاطِنِ لَهَا Laqad kashafa Allah subhanahu hadzal ma'na ghayatal kashf fi qawlihi ta'ala fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alayhi rizqahu fayakulu rabbi ahanan kalla ay laisa kullu man a'taituhu wa na'amtuhu wa khawaltuhu faqad akramtuhu wa ma dhaka likaramatihi alayya walakinnahu ibtila'un minni wa imtihan lahu wa ayashkuruni fa'atihi fauqa dhalika am yakfuruni fa'aslabuhu anhu wa uhawiluhu anhu ligairihi. Kata beliau rahimahullah, dan juga sebagai bentuk amarah, tanda ataupun alamatnya, hamluhu alal akdar wa itabuhu fil batin, mereka yang tidak diberikan oleh Allah, dia mencoba untuk memprotes takdir. Dia coba memprotes takdir. Waduh, takdirnya kok kita demikian ya? Sekian lama kita minta belum dikasih-kasih, sekian lama kita berharap juga tidak dikasih-kasih. Ada si fulan sekali minta langsung dikasih. Wa itabuhu fil batin laha, dan dia mencaci dengan batinnya terhadap apa yang Allah takdirkan tersebut. Nas'alullah salamata wal afiyah, jangan sampai kita terjatuh dalam hal ini. Maka kata beliau, walaqad kashafallahu subhanahu wa ta'ala hadzal ma'na, sungguh Allah telah membuka penglihatan dan pandangan seseorang atau kalbu seseorang, makna yang seperti ini dengan sebenar-benarnya pembukaan kalau mereka mau melihat, kalau mereka mau mencermati. Fi qawlihi ta'ala, dengan apa yang datang dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bahkan sudah berfirman, tapi kita tidak mencermati. Allah bahkan sudah berfirman, tapi kita tidak memahami. Karena itu juga dari keterangan di sini, kenapa kita ketika disuruh membaca Al-Quran untuk memaknai, agar kita mengerti maknanya. Karena bisa jadi kita baca berkaitan dengan diri kita, kita tidak paham. Sehingga salah satunya dengan ayat ini, kita tidak paham. Padahal ayat ini telah difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Fajr ayat ke-15 sampai ke-17 dalam suratul Fajr. Biasa kita baca. Allah berfirman, fa'ammal insanu, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, apabila Allah memberikan ujian kepadanya dengan satu ujian, kemudian dia meminta kepada Allah agar diselamatkan dari ujian tersebut, dari kesempitan tersebut, fa akramahu, Allah pun memuliakannya, yaitu dengan melepaskan dia dari ujian tersebut, wa na'amahu, dan Allah pun memberikan kepadanya nikmat. Memberikan tambahan karunia kepadanya. Tentunya keadaan yang seperti ini, hamba pasti akan mengatakan, fayakulu rabbi akraman. Dia pasti akan mengatakan, wahai Rabbku, engkau telah memuliakan aku. Pastinya, dia meminta dan diberikan, pasti dia akan mengatakan, wahai Rabbku, kamu engkau telah memuliakan saya karena dibantu dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keadaan yang berikutnya Allah menyinggung wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Tetapi apabila Allah menguji hambanya, ditetapkan rezekinya secukupnya, tidak lebih, bahkan mungkin tidak diberikan kepadanya apa yang dia minta. Apa yang dia minta tidak diberikan. Bukan Allah bakhil, tapi Allah tahu kalau diberikan berbahaya ini. Berbahaya bagi hambanya, celaka bagi hambanya. Apa kata manusia ini yang tidak diberikan oleh Allah? Faqadara alaihi rizqahu. Dia mengatakan fayaqulu rabbi ahanan. Dia mengatakan, aduh, Rabku ini menghinakanku, tidak membantuku. Maka Allah jawab, kalla, tidak demikian wahai hambaku. Coba, kalau kita memaknai Al-Quran, Allah jawab apa? Kalla, tidak demikian wahai hambaku. Bukan berarti saya beli, saya muliakan, bukan berarti saya tahan, saya apa? Saya hinakan. Bisa jadi ini, bisa jadi itu, dan bisa jadi yang lain, dan bisa jadi yang lain. Ada yang saya beri, memang saya muliakan. Ada yang saya tidak beri, bukan dihinakan, bahkan saya muliakan. Ada yang saya beri, bahkan saya hinakan. Ada yang saya tidak beri, saya hinakan. Jadi jangan menyamakan. Diberi, dimuliakan. Tidak diberi, dihinakan. Kalla. Tidak demikian, wahai hambaku. Ailaisa kul. Kullu man ataitu, yaitu tafsirnya, keterangannya beliau membawakan di sini keterangan, yaitu tidak setiap man ataitu, siapa yang aku berikan, wa na'amtu, dan apa yang aku karuniakan kepadanya nikmat, wa khawaltu, apa yang aku anugerahkan kepadanya, faqad akramtu, siapa yang aku berikan ini, berikan itu, karuniakan ini, bukan berarti dia aku muliakan. Wa madzaka likaramatihi alayya, itu bukan pemuliaan dariku, itu bukan pemuliaan dariku. Walakinnahu ibtila'um minni, akan tetapi ini adalah ujian, cobaan, ini adalah ujian dan cobaan dariku, ujian dan cobaan dariku, wa imtihan lahu, ujian dan cobaan dariku, dan juga untuk dia dengan ujian dan cobaan ini. Ayashkuruni, apakah dia orang yang mau bersyukur kepadaku dengan apa yang aku berikan? Fa'ataituhu fauqa dzalika, maka aku akan memberikan tambahan lebih daripada itu. Am yakfuruni, apakah dengan pemberianku lantas dia bukan semakin baik kepadaku, semakin beribadah kepadaku, tetapi semakin mengkufuriku. Semakin mengkufuriku. Maka ketika mengkufuriku, fa'aslabuhu, maka aku akan tarik pemberianku tersebut. Wa'uhawilahu anhu ligairihi, dan aku palingkan pemberian yang aku berikan kepadanya, bahkan aku berikan kepada yang lainnya, atau aku jadikan pemberian tersebut musibah padanya. Musibah padanya. Wallahul musta'an. Betapa pentingnya kita dengan keterangan ini. Keterangan ini ketika kita belajar akidah. Ketika kita belajar tauhid. Yaitu kita selalu meminta kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah. Menyerahkan urusan kita kepada Allah. Jangan kita meminta, tapi bukan untuk kebaikan diri kita dalam beribadah, dalam taat kepada Allah. Niscaya kita akan mendapatkan kejelekan. Qala rahimahullahu ta'ala, walaysa kullu man ibtalaituhu fadayyaktu alaihi rizqahu waja'altuhu biqadar la yafdulu anhu fadhaka min hawanihi alayya walakin ibtila'un wa imtihan minni lahu ayasbir fa'ataituhu fa'utihi ad'afa ma fatahu am yaskhat fayakunu hadduhu as-sukhtu. Kata beliau pula, kembali menerangkan ayat, dan tidaklah siapa, setiap siapa yang aku uji dia, kemudian aku sempitkan keadaannya dengan rezekinya, aku uji. Dia sudah mendapatkan beban, tapi dia bahkan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum kita lanjutkan, yang perlu kita ingat, ketika datang ujian Allah kepada hambanya, bukan ujian itu melampaui batas dari Allah. Bukan itu suatu yang hamba tidak mampu untuk memikulnya. Sama sekali tidak. Allah memberikan ujian kepada hambanya dengan beban yang hamba itu mampu untuk memikulnya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Beban yang ada di pundak hamba yang Allah datangkan, mampu dia untuk memikulnya. Tetapi Allah dengan hikmahnya dan ketetapannya biqadai, perlu menguji hambanya. Allah uji hambanya sehingga dia dapat musibah. Dia meminta, ya Allah, berikanlah saya kelapangan rezeki untuk menutupi musibah ini. Misalnya kalau itu berkaitan dengan harta, Allah tidak memberikan. Waja'altu biqadri la yafdulu anhu. Tetapi Allah masih memberikan kepadanya dengan rezeki sekadarnya untuk kebutuhan hidupnya, makan minumnya saja, bukan untuk memenuhi apa yang dia dapat dari ujian. Fadzaka min hawanihi alayya. Dan itu bisa jadi dari penghinaanku kepadanya. Atau maaf, dan itu lantas dituduhkan itu penghinaanku kepadanya. Tidak demikian. Walakin ibtila'un wa imtihanum minni. Tetapi itu adalah ujian, cobaan dariku. Ayasbir, apakah hambaku ini bisa sabar? Bisa sabar dengan ujian tersebut? Kalau dia sabar, fa'utihi, aku akan memberikan kepadanya ad'af, suatu yang berlipat ganda, ma fatahu, dengan apa yang terluputkan dan dengan apa yang dia tidak miliki. Ma fatahu, apa yang terluputkan darinya, apa yang dia tidak miliki. Am yaskhat, ataukah dia hanya murka, menggerutu, dia hanya bisa mencela dengan apa yang Allah datangkan dari ujian ini. Fayakunu hadzuhu, maka bahagiannya hanyalah sekedar kemurkaan. Dia hanya mendapatkan kemurkaan saja, yang tidak lebih daripada itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ketika kita diberi, kita bersyukur, kita menambah ketaatan kita. Ketika kita tidak diberi, kita bersabar. Mudah-mudahan perkaranya lebih baik kemudian, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan seorang hamba. Masa hambanya beriman lantas kemudian Allah sepelekan dan sia-siakan? Tidak mungkin. Jangan kita berpandangan seperti ini. Iman kita itu adalah taufik dan anugerah dari Allah. Dia yang memberikan. Dan ketika kita menyambut dan menjaganya, dia akan memberikan balasan yang lebih baik. Masa lantas kita berburuk sangka kepada Allah? Kita sabar sampai kemudian Allah memberikan jalan keluar. Kemudian yang diberikan harta atau diberikan permintaannya, bisa jadi itu adalah bentuk ujian dari Allah. Apakah dia bersyukur atau tidak? Kalau dia tidak bersyukur, dia tidak bertambah ibadahnya, Allah bisa tarik. Inilah ketika kita meminta kepada Allah apa yang kita minta, Allah akan memberikan sesuai dengan permintaan kita. Tetapi ada orang yang meminta diberikan oleh Allah, semakin bertambah ketaatannya kepada Allah. Ada yang meminta dia tidak bertambah ketaatannya, bahkan dia meminta hanya sekedar mencukupi dan memenuhi kebutuhannya, tidak bertambah ibadahnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan semakin menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Wabil jumlah, fa akhbara ta'ala annal ikram wal ihana la yadurani alal mal wasi'ah ar-rizqi wa takdirihi, fa innahu subhanah yuwassi'u alal kafir la li karamatihi wa yuqattir alal mu'min la li hawanihi alaihi wa innama yukrimu subhanahu man yukrimu man min ibadihi bi ay yuwaffiqahu li ma'rifatihi wa mahabbatihi wa ibadatihi wa isti'anatihi fa ghaya sa'adatil abdi fi ibadatillahi wahdahu wa isti'ana bihi 'alaiha. Dan sebagai bentuk kesimpulan bahwa Allah mengkhabarkan di sini dengan ayatnya tadi, dan tentu dengan keterangan-keterangan yang ada, bahwa ikram pemuliaan, wal ihana dan penghinaan atau perendahan, la yadurani alal mal, dia tidak berporos dengan harta, dia tidak berporos, dia tidak beredar dengan harta. Kalau harta ada pasti mulia, kalau tidak ada harta pasti hina, tidak berporos dengan harta. La yadurani alal mal, tidak pula dengan lapangnya rezeki. Tidak pula dengan lapangnya rezeki. Tahukah kita Rasulullah adalah orang yang termiskin? Demikian istrinya banyak, tetapi istrinya hanya memiliki kamar, bukan rumah. Ghurfatu Aisyah, ghurfatu Hafsah, kamar bukan rumah. Dan istrinya ada yang rumahnya tidak masak beberapa lama, tidak nampak asap. Sementara dia adalah pemimpin Rasul, pemimpin Anbiya. Sementara dia adalah orang yang ditawarkan oleh Allah kekayaan, tapi beliau menolak. Beliau tidur di atas tikar pelepah kurma, dan tikar itu melengket di pipi beliau dan membekas. Dibanding dengan Kaisar dan Kisra, tidur di permadani, tidur di dipan-dipan yang luar biasa. Sementara ini adalah Rasulnya. Beliau wafat dalam keadaan meninggalkan hutang. Lantas kalau menjadi barometer harta, berarti beliau dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaisar dan Kisra adalah dimuliakan oleh Allah karena memiliki harta. La, tidak demikian. Jadi bukan masalah pemuliaan banyaknya harta, bukan masalah penghinaan sedikitnya harta, lapangnya rezeki, tidak lapangnya rezeki, tidak itu. Fa innahu subhanahu yuwassi alal kafir, bahkan suatu waktu Allah memberikan kelapangan kepada orang kafir, lali karamatihi, bukan karena Allah memuliakan dia. Wa yuqattir 'alal mu'min, bahkan Allah menyedikitkan pemberiannya kepada mu'min, lali hawanihi 'alaihi, bukan untuk menghinakan mu'min ini. Innama yukrimu subhanahu, sesungguhnya Allah bahkan memuliakan hambanya, yukrim min ibadihi, yaitu dia memuliakan hambanya, yukrim may yukrim min ibadihi bi ayyi waffiqahu, yaitu dengan Allah memberikan taufik kepada hambanya, li ma'rifatihi, dia mengenal Allah dengan baik, wa mahabbatihi, dia mencintai Allah dengan sepenuh kecintaan, wa ibadatihi, dia bertambah ibadahnya kepada Allah, semakin beribadah dia kepada Allah, wasti'anatihi, dan dia terus meminta pertolongan kepada Allah, dia menyerahkan urusan kepada Allah, dia meminta tolong kepada Allah. Faghayatu sa'adatil abadi, maka puncak kebahagiaan yang hakiki, puncak kebahagiaan yang abadi bagi seorang hamba, fi ibadatillahi wahdahu, apabila dia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, dan dia meminta tolong hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wal isti'ana bihi alaiha. Itulah orang yang paling beruntung, paling bahagia. Ashabus Suffa. Bukan orang-orang yang tidak mampu, bukan orang-orang yang tidak memiliki harta, bukan orang-orang yang kere, fakir, fukara, bukan Ashabus Suffa. Mereka meninggalkan Makkah, dalam keadaan Makkah, negeri mereka, harta mereka, keluarga mereka, mereka meninggalkan Makkah, tetapi ada di antara mereka terpaksa hidup di Madinah, di emperan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Ashabus Suffa atau Ashabus Suffa. Lantas mereka dengan kehidupan orang-orang yang musyrik kafir, lebih daripada mereka, di antara mereka hanya memiliki satu sarung, tidak ada sarung yang lainnya. Di antara mereka memiliki satu sarung, satu kain, yang kain itu tidak cukup menutupi dirinya. Tetapi mereka adalah orang yang beribadah kepada Allah, orang yang mencukupi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang yang paling bahagia. Mereka adalah orang yang paling bahagia daripada orang yang diberikan harta yang banyak, lantas dia berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bahagianya hamba apabila dia kembali kepada Allah, dia diberikan taufik beribadah hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, meminta tolong hanya kepada Allah. Inilah hamba yang bahagia sebetulnya, hamba yang paling beruntung sebetulnya. Tetapi bukan berarti orang yang diberikan harta, kemudian dengan hartanya dia semakin taat seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Utsman Ibnu Affan, bukan berarti mereka orang yang tidak mulia. Tidak demikian. Kembalinya kepada beribadah kepada Allah dan meminta tolong kepada Allah. Kalau orang kaya, dia semakin beribadah dengan hartanya, dia orang yang beruntung. Dan dia semakin meminta tolong kepada Allah, dia juga orang yang beruntung. Sehingga ukurannya, barometernya, ibadah hanya kepada Allah dan meminta tolong hanya kepada Allah. Kaya, miskin ataupun kaya. Tetapi kalau dia miskin, sudah miskin, tidak beribadah kepada Allah, tidak bersandar kepada Allah, ya Allah, rugi dunia dan rugi apa? Rugi akhirat. Apa yang diperhadapkan dengan keadaan seperti ini? Wallahu a'lam bishawab. Tentunya dengan keterangan ini, bagi kita yang belajar agama, memberikan masukan yang banyak, memberikan motivasi kepada kita agar kita menjadi hamba yang selalu bersandar, selalu beribadah, selalu berharap dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, al-qismu tsalis, jenis yang ketiga dari golongan manusia dalam masalah isti'anah meminta tolong kepada Allah. Man lahu nau'u ibadah bila isti'anah. Wa haula'i nau'an. Jenis yang ketiga adalah seseorang yang memiliki satu dari ibadah, tetapi dia meninggalkan meminta tolong kepada Allah. Maka jenis yang seperti ini menjadi dua jenis. Haula'i nau'an. Haula'i nau'an. Yang pertama, jadi dia memiliki ibadah, tapi dia tidak minta tolong kepada Allah. Bagaimana itu? Akan datang penjelasannya. Orang yang seperti ini dua jenis. Yang pertama, ahaduhuma ahlul qadar. Yang pertama, ahlul qadar. Qadariyah. Al-qailuna bi'annahu subhanahu wa ta'ala. Mereka berprinsip, berpandangan bahwasanya Allah Ta'ala qad fa'ala bil abdi jami'a maqdurihi minal altaf. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan dan telah berbuat kepada hambanya dengan semua apa yang Allah takdirkan untuk hambanya dengan kebaikan-kebaikan darinya Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu lam yabqa fi maqdurihi anatan lahu 'alal fi'l. Sehingga tidak tersisa lagi dalam ketetapan Allah adanya bentuk pertolongan dari Allah terhadap apa yang dilakukan dan apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya tersebut. Fa innahu qad a'anahu bi khalqil alat wa salamatiha. Dikarenakan Allah juga sungguh telah membantu hambanya ini dulu dengan penciptaan alat-alat panca inderanya, tubuhnya, dan telah menyempurnakan penciptaannya ini sehingga utuh penciptaan Allah kepadanya sebagai manusia yang utuh. Wasalamatuha wa ta'rif at-tariq wa irsalir rasul, juga Allah telah memberikan bimbingan kepadanya dengan agama Islam, juga mengutus kepadanya dengan rasul. Wa tamkinuhu minal fil, dan Allah bahkan memberikan kepadanya dengan kerangka tubuh yang Allah ciptakan, badan yang sehat yang Allah berikan untuk berbuat, kata mereka. Falam yabqa ba'daha i'anatan maqdurah yas'aluhu iyyaha. Maka dengan itu semua tidak tersisa lagi setelahnya kebutuhan meminta tolong yang seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diciptakan, sudah ditetapkan keadaannya. Kita telah diberikan semuanya. Maka kita melakukan semuanya dengan kemampuan kita, dengan usaha kita, dengan kekuatan kita. Tidak perlu lagi meminta tolong kepada Allah. Allah sudah memberikan pertolongan sebelumnya. Maka ini jenis yang pertama. Sehingga dia sholat bukan karena pertolongan Allah, tetapi sholat karena kemampuan dia untuk sholat. Dia beribadah bukan karena Allah yang menolongnya, tetapi karena dia mampu untuk beribadah. Ini adalah pemahaman yang salah. Tentunya wahaula makhzuluna mauquluna ila anfusihim. Mereka ini sebetulnya orang yang dihinakan oleh Allah, terhina dengan menyerahkan urusan mereka kepada diri-diri mereka. Mereka adalah orang yang dihinakan karena menyerahkan urusan mereka dengan diri-diri mereka. masdudun alaihim tariqal isti'anah wa tauhid, yang tertutup pada mereka pintu atau jalan meminta pertolongan kepada Allah dan mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar, sehingga mereka menyandarkan kepada dirinya. Tentunya karena ini dikatakan keyakinannya qadariyah, kita tidak boleh berkeyakinan seperti ini. Bahkan ketika kita sudah diciptakan oleh Allah, sudah diberikan segala oleh Allah, kita bersyukur, bahkan kita minta tolong ya Allah. Ingat tadi kita katakan Sulaiman. Sulaiman sebagai apa? Nabi. Di usia 40 tahun Sulaiman mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Dan seterusnya daripada doa. Lihatlah Sulaiman, nabi, putra seorang rasul, Daud, bersyukur dan meminta, ya Allah, tolong saya, anugerahkan kepada saya kesyukuran, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolong saya, anugerahkan kepada saya untuk beramal dengan amalan yang qoridai. Nabi. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar diberikan kekuatan oleh Allah ketika beliau didapati ibadahnya demikian dahsyat sampai bengkak betisnya. Sang istri mengatakan, tidakkah engkau diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dulu dan yang akan datang, lantas demikian ibadahmu kepada Allah, demikian solatmu kepada Allah. Apa jawab beliau? Tidakkah pantas ya Aisyah saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dengan ibadah ini? Meminta tolong kepada Allah. Sehingga seorang betapapun yang dia dapatkan nikmat, dia tetap beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah. Dan dia meminta tolong kepada Allah. Inilah isti'anah yang benar. Bukan dia bangga dengan, saya sudah pasti selamat, saya sudah pasti benar, tinggal kekuatan saya, tinggal kecerdasan saya. Tidak demikian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala Abdullah ibn Abbas, al-imanu bil-qadar nizamu tauhid, faman amana billahi wa kadzaba biqadarihi naqadha takdzibuhu tauhidahu. Berkata Abdullah ibn Abbas, beriman kepada takdir merupakan aturan tauhid. Merupakan aturan tauhid. Siapa yang beriman kepada Allah dan mendustakan takdir, maka artinya dia telah maka artinya kedustaannya ini membatalkan tauhidnya. Artinya kedustaannya ini, karena dia mendustakan takdir, kedustaannya terhadap takdir membatalkan atau menghilangkan tauhidnya. Naqadha tauhidahu. Sehingga seorang yang beriman kepada takdir, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tetap bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan semua keadaannya. Demikianlah saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Dia tidak bersandar dengan dirinya. Dia tidak bersandar dengan kekuatannya, kecerdasannya. Rahimahullah Syekh Mukbil, rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati al-imam al-Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala dengan rahmah yang luas. Beliau mengatakan, setelah mendapatkan hasil dakwah yang beliau lihat dengan mata kepala beliau, dari negeri ujung Yaman utara sampai selatan, dari daratan, pesisir pantai sampai di atas gunung yang belum tercapai dengan kedatangan beliau, tetapi beliau sudah melihat dakwah itu bersebar, dakwah itu diterima, dakwah itu disambut. Beliau tidak bangga dengan melihat itu adalah hasil dari beliau, tapi beliau mengatakan, semua ini adalah fadlullah, adalah keutamaan dari Allah. Laisa bifasahatina, laisa bidhakaina, laisa biilmina, laisa na'am biquwatina wa haulina. Semua ini adalah keutamaan dari Allah. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita fasih menyampaikan sesuatu, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu dan seterusnya. Apa yang Allah inginkan tersebarnya kebaikan ini di negeri Yaman, menurut beliau, dan itulah akidah, itu dari Allah, bukan dari saya. Padahal tentunya secara akal kita melihat beliau berdakwah, beliau berjuang menghadapi siapa-siapa yang membenci dakwah sampai kepada pertaruhan jiwa. Pertaruhan jiwa. Beliau, tapi beliau tidak pernah mengatakan ini karena saya, ini kehebatan saya, ini keilmuan saya, ini kepandaian saya. La. Tapi beliau mengatakan karena Allah. Ketika beliau melewati pernyataan dari para ulama, laula Malik la halakad din. Kalau bukan Imam Malik yang mengajarkan ilmu, maka hancur agama. Kata beliau ini perkataan yang melampaui batas. Bukan karena Malik, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah. Lihatlah seorang alim mengajarkan kita untuk kembali bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengatakan di sini, ada satu pernyataan yang baik dari beliau yang belum kita baca di sini. Kata beliau, "Lau tawakkala al-'abdu 'ala Allah haqqa tawakkuli fi izalati jabalin 'an makanihi la azalahu." Kalau seorang bertawakal kepada Allah, berserah diri, menyandarkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dengan sebenar-benarnya untuk menggeser gunung, maka dengan tawakalnya dia kepada Allah, gunung itu akan bergeser. Artinya, dia serahkan urusan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menggesernya. Demikianlah saudaraku sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadikan kita hambanya yang masih semakin tunduk dan patuh kepada Allah, beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah, dikumpulkan bersama zumratu, bersama segolongan hamba-hambanya yang dia cintai dari kalangan Nabi dan para Rasul. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keluarga kita keluarga yang dikumpulkan nantinya bersama dengan kita di sisinya dalam keadaan dia ridha. Mudah-mudahan Allah memaafkan dosa-dosa kita, memaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, memaafkan dosa-dosa orang-orang yang kita cintai, memaafkan dosa kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat yang masih hidup dan yang telah wafat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua dari hamba-hambanya yang dikaruniai dengan keridhaan darinya dan dijauhkan dari kemurkaan darinya. Dia maha mendengarkan dan maha mengetahui. Sesungguhnya dia mengabulkan doa hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.